إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa duduk bareng sejenak dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ilmu melalui majlis salim yang singkat ini, dan mudah-mudahan amal perbuatan kita kali ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kita yang akan kita dapatkan pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, masih dengan kitab yang sama, Lamuddiril Manthur Minal Qawlil Ma'athur Fil Itiqadi wa Sunnah, karya Syekh Jamal ابن فريحان الحارثي أبو الحارث جمال ابن فريحان الحارثي sampai pada nomor yang keberapa ada yang menulisnya? Mungkin di antara hadirin ada yang tahu berapa, Mas? Ada yang tahu? Iya, iya, 552. Bab baru, bab yang bab tentang larangan mengagungkan ahlul bid'ah. Ya, ya, ingat. Kita masuk kepada bab baru sekarang, bab yang ke-39, bab tentang uqubatu ahlul bid'ah wal ahwa. Bab tentang hukuman bagi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Bab tentang hukuman bagi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Bab 38 belum? Belum apa sudah? Sudah kayaknya. Baru masuk. Tidak mengapa, insyaallah kita lanjutkan 38-nya suatu saat nanti. Kita langsung masuk aja ke 39. Bab tentang hukuman ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Bab ini akan kita bacakan, wahai kaum muslimin, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pihak-pihak siapakah yang secara syar'i harus dihukum? Karena memang yang namanya pelanggaran itu akan menimbulkan hukuman, bukan hanya pengekor hawa nafsu, bukan hanya pelaku kriminal yang dihukum, tetapi juga pelaku kebid'ahan dan siapapun yang mendukung kebid'ahan, maka mereka pun harus dihukum. Sebagaimana Khalifah Umar ibn Khattab pada kisah yang sudah kita baca dalam pertemuan telah lewat, menghukum seorang yang bernama Sabih ibn Asal karena muncul dari otak dia bid'ah-bid'ah yang mempertanyakan tentang ayat-ayat yang masih mutasyabihat. Dihukum oleh Umar dengan dipukul punggungnya, dipukul kepalanya, bukan wajahnya. Kalau memukul wajah tidak boleh, tetapi ini dipukul kepalanya sampai keluar darah agar syaitan yang ada di kepalanya hilang. Itu hukuman. Bukan hanya pelaku pencurian motor, narkoba, miras, bukan itu saja yang dihukum. Kalau kayak pencurian motor, pencurian rumah, garong, rampok, itu kerugiannya materi sedikit dibandingkan dengan ahlul batil, ahlul bid'ah yang merusak Islam dan merusak kaum muslimin, di mana kerugiannya adalah agama yang berakibat surga atau nerakanya seorang tersebut. Karena itu mereka pun layak untuk dihukum. Bagaimana kaitu kaum muslimin pada bab yang ke-39 dalam bab kita ini, uqubatu ahlil bid'i wal ahwa, hukuman, siksaan bagi para pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah. Bagi pelaku hawa nafsu, mereka disiksa. Di antara mereka ada yang dieksekusi, semisal teroris, dieksekusi. Atau narkoba bandarnya, dieksekusi. Atau pelaku pembunuhan, maka dia dibunuh, melakukan kriminal. Atau dia menjajankan narkoba, dihukum seumur hidup atau 20 tahun. Demikian pula dengan ahlul bid'ah, dihukum pula. Di antara hukumannya adalah dibunuh, dieksekusi ahlul bid'ah itu, agar jangan dia menyebarkan kebid'ahannya dan agar jangan kaum muslimin tertipu kembali dengan dia. Sebagaimana dalam zaman dulu, Ja'ad bin Dirham, gurunya yang mengajarkan faham Jahmiyah, Jaham ibn Safwan, ini muridnya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham di zaman dulu dieksekusi oleh pemerintah. Pemerintah tersebut mengatakan kepada rakyatnya di waktu salat Idul Adha, "Dhuhu duhayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan kalian wahai kaum muslimin menyembelih korban-korban kalian, kambing, unta atau sapi. "Fa inni mudahin," karena sesungguhnya aku hari ini pun akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, seorang yang membawa faham Jahmiyah. Nenek atau nenek moyangnya, guru besarnya, faham Jahmiyah, Ja'ad bin Dirham. Kaum muslimin rahimani warun jami'an, di antara ahlu bid'ah ada yang dihukumi penjara. Berbagai macam hukuman-hukuman yang dikembalikan kepada kebijakan pemerintah, bukan individu kita yang melakukan hukuman itu, tetapi pemerintah, penguasa yang memegang hukuman tersebut, sebagaimana menghukum para pelaku kriminal dikembalikan kepada penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Namun sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah akan memberitahukan kepada kita siapa sajakah orang-orang yang layak untuk dihukum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yajibu 'uqubatu kulli man intasaba ilaihim, yakni ahli al-ahwa'i 'umuman, dan wajib hukumnya untuk dihukum setiap orang yang menyandarkan dirinya kepada kebid'ahan. Orang yang menyandarkan dirinya, pelaku, pengusung atau dai sebuah kebid'ahan, itu dihukum. Ini secara umum kata beliau. Kemudian beliau hendak merinci satu persatu. Ya, satu persatu. Audhabba anhum, atau seorang yang membela-bela ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ahnya ditangkap, dihukum, dipenjarakan. Yang berikutnya adalah siapa saja yang membela-bela ahlul bid'ah pun dihukum. Ini pihak yang kedua. Pihak yang ketiga, au athna alaihim, atau orang-orang yang memuji-muji ahlul bid'ah, menyanjung-nyanjung ahlul bid'ah, orang ini pun dihukum. Ini pihak yang ketiga, kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, orang ini pun dihukum karena dia memuji-muji kebatilan. Sebagaimana dalam hal kriminal, pelakunya ditangkap, dan siapapun yang terlibat di dalam kriminal tersebut ditangkap pula. Yang membela-bela, yang memuji-muji kriminal, tangkap. Demikian pula dalam hal kebid'ahan, pelakunya ditangkap, yang membela ditangkap, yang memuji-mujinya pun ditangkap untuk dihukum. Kemudian pihak yang keempat, aw 'azzama kutubahum, atau orang yang membesar-besarkan buku-bukunya ahlul bid'ah. Ini pun ditangkap. Karena melalui mereka lah bid'ah itu akan bisa tersebar. Melalui mereka-mereka ini yang membesar-besarkan kitab-kitabnya ahlul bid'ah, maka bid'ahnya pun akan tersebar. Membesar-besarkan kitabnya Ikhwanul Muslimin, membesar-besarkan kitabnya Jamaatut Tabligh, membesar-besarkan kitabnya siapa? Syed Qutb dan yang sejenisnya. Orang yang semisal itu hendaknya ditangkap, dimasukkan penjara, agar menghentikan aktivitas dia, supaya bid'ah yang hendak dia sebarkan terhentikan. Ini dia. Kemudian yang kelima, pihak yang kelima, au 'urifa bi musa'adatihim wa mu'awanatihim, atau pihak yang diketahui membantu tersebarnya bid'ah, membantu mu'awanah, adanya unsur ta'awun dalam kebid'ahan, orang ini pun ditangkap untuk dihukum. Yang keenam, atau karyal kalama fihim, atau pihak-pihak yang tidak suka untuk menerangkan tentang bid'ahnya sebuah bid'ah, sesatnya sebuah kebid'ahan, pihak-pihak ini pun dihukum. Pihak-pihak, orang-orang yang tidak mau menjelaskan tentang bahayanya kebid'ahan, orang ini pun dihukum. Kenapa? Karena mereka-merekalah pihak yang memberikan angin segar, memberikan peluang, celah untuk ahlul bid'ah bisa melancarkan kebid'ahannya di tengah-tengah umat Islam. Dia seorang ustadz atau seorang syekh atau seorang alim atau seorang kiai yang tahu bahwa ini adalah bid'ah, tetapi dia diam. Akibat diam, banyak orang yang terkena bid'ahnya. Maka orang yang seperti ini, yang diam, tidak mau berbicara tentang bahaya bid'ah, dia pun ditangkap untuk dihukum akibat perbuatan dia. Manusia banyak menjadi korban kebid'ahan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Pihak yang berikutnya, au akhadha ya'tadiru lahum, atau pihak-pihak yang berusaha memberikan alasan guna membenarkan kebid'ahan. Pihak-pihak yang berusaha memberikan udzur. Nah, padahal sesuatu itu nyata-nyata menyimpang, nyata-nyata tidak sesuai dengan sunnah. Contohnya adalah jamaatut tabligh yang mereka mendakwahkan tata cara ibadah yang diajarkan oleh guru mereka Muhammad Ilyas Kandahlawi. Racikannya, bikinannya, bukunya, tata caranya, dalam model berdakwahnya, isinya. Jamaah tabligh ujungnya adalah kepada pimpinan mereka Muhammad Ilyas Kandahlawi. Model mereka menentukan khuruj 3 hari, khuruj sekian hari, sekian hari. Dan mereka membuat sebuah keyakinan bahwasannya bumi yang paling utama Bangladesh, Palestina dan India. Sehingga mereka ziarah ke sana didahulukan daripada datang ke Mekah dan Madinah. Inilah kondisi mereka. Ternyata ada seorang ketika ditanyakan tentang jamaah tabligh, dia masih memberikan alasan-alasan untuk pembenaran. Seperti ucapannya, mereka jamaah tabligh itu masih saudara kita muslimin. Mereka ikhlas dan rela keliling-keliling mendakwai umat untuk sholat, meninggalkan pekerjaan rumah tangganya demi fisabilillah ke negeri yang jauh tanpa minta biaya kepada kalian. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sehingga mereka adalah saudara-saudara kita yang terdepan dalam dakwah. Kalimat ini pembenaran terhadap jamaah tabligh, ya tidak? Ya. Mereka itu bagikan awan menghadiri dan mendatangi daerah yang gersang. Ini membela-bela ini, memberikan udzur dan membenarkan jamaah tabligh. Maka orang yang semisal ini pun dihukum, tangkap dan penjarakan. Karena orang yang seperti inilah akan memelancarkan dan memuluskan kebid'ahan itu merebak di kalangan umat Islam. Tidak mau membicarakan kebatilan, tidak mau membicarakan kesesatannya kebid'ahan, bahkan melancarkan. Ini dia. Dan inilah keberadaan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin. Kondisi mereka seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, kalimat yang berikutnya, contoh udzur contoh alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang adalah bianna hadzal kalam la yadri ma huwa, umpamanya ada alul bid'ah yang mengatakan sebuah keyakinan yang batil, sudah jelas kali itu batil tetapi masih juga dibela-bela dengan ucapan sang pembelanya mengatakan kalimat ini kalimat umum, tidak bisa dipahami dengan jelas, sehingga karena kalimatnya masih kalimat umum ya berarti tidak bisa disalahkan. Kalimat ini dalam rangka untuk memberikan udzur kepada ahlul bid'ah. Umpamanya ada kalimat Allah itu ada di hatiku. Kalimat benar apa salah, Pak? Benar apa salah? Ada orang di sini? Hak Allah ada di hatiku. Ini kalimat batil wa kaum muslimin. Allah itu beristiwa di atas apa? Arsy. Dan kita paham yang dimaukan oleh alul bid'ah ini adalah hendak mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy, tetapi Allah ada dalam hatiku. Itu ucapannya mereka. Tetapi ada pihak-pihak yang hendak memberikan apa? Alasan-alasan untuk membenarkannya dengan mengatakan yang dimaukan kalimat Allah ada di hatiku karena hatiku itu selalu zikrullah. Sehingga jangan tergesa-gesa kalian menyalahkan. Ini bisa dipahami kaum muslimin? Ini ungkapan yang disampaikan oleh beberapa pihak guna memberikan alasan-alasan pembenaran terhadap ungkapan kalimat-kalimat yang batil. Ada orang mengatakan kita harus bersatu, jangan kita saling bercerai-berai. Kalimat ini benar apa salah, Pak? Hah? Kita harus bersatu dan jangan bercerai-berai. Benar? Benar apa salah? Kalau ini saja benar, kita harus bersatu dan jangan bercerai-berai. Tetapi ketika kalimat ini diucapkan oleh alul bid'ah, maka yang dimaukan oleh mereka adalah kita bersatu walaupun pada masing-masing alirannya, dan jangan saling mengkritik, jangan saling mencela, jangan saling mengatakan bid'ah dan bid'ah, yang penting kita bersatu agar kita bersaudara dan tidak bercerai-berai. Ini slogannya ikhwan muslimin yang mengatakan kalimat ini mereka. Maka kita faham betul yang dimaukan sama mereka bersatu adalah bersatunya kita, tetapi masing-masing di atas alirannya masing-masing, masing-masing dengan bid'ahnya masing-masing. Cuman aja gontok-gontokan. Berarti gontok-gontokan, Pak? Aja ribut. Ini ucapan mereka. Begitu kita kritik ucapan tersebut, langsung dibela oleh mereka. Oh sebentar, Mas. Sebentar. Saya kira ucapan mereka benar. Yang dimaukan adalah bersatunya supaya berdamai di atas al-haq. Ini pembenaran yang diucapkan oleh beberapa pihak-pihak tertentu yang selalu berusaha memberikan alasan-alasan guna membenarkan ahlul bid'ah. Orang yang seperti ini berbahaya, maka hendaknya ditangkap dan dipenjarakan. Dua seandainya ini diamalkan di negara kita, penjara itu penuh, Pak. Karena betapa banyak yang harus dipenjara kalau demikian. Allahu Akbar ya. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, bal tajibu 'uqubatu kullu man 'arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alaihim bahkan wajib hukumnya untuk menghukum, menangkap dan memenjarakan orang yang ini pihak yang kesekian kalinya, nomor berapa? 7 apa ya? Apa nomor 8? 8. Orangnya nomor ke-8 yang harus ditangkap dan dipenjara, dihukum adalah orang yang sudah tahu kondisi ahlul bid'ah, paham betul tentang bid'ah dan ahlul bid'ah, tetapi dia tidak membantu kaum muslimin untuk mencegah bid'ah tersebut. Dia tahu bid'ah, tetapi dia tidak mau mencegahnya. Dia tahu tentang ahlul bid'ah, namun dia tidak mau untuk membantahnya, untuk membongkar kebid'ahannya. Tidak mau mentahdzir ahlul bid'ah, padahal dia tahu. Orang ini pun harus ditangkap. Waduh, akeh banget pak orang kayak gini-gini pak. Ya? Harus ditangkap. Karena mereka inilah orang-orang yang dengan sebab mereka ini bid'ah menjadi lancar dan mulus. Pihak-pihak yang seharusnya membantah tidak mau membantah. Pihak yang tahu kebejatan bid'ah diam. Lah umat bagaimana akan tahu bahwa bid'ah itu adalah bahaya? Maka orang yang seperti ini tangkap dia. Dia memiliki kriminal, jarimah terhadap umat. Dia tidak mau membela umat dan menyelamatkan umat dari bahaya bid'ah. Ini dia, maka orang seperti ini pun ditangkap dan dipenjarakan, walaupun dia mengaku salafi. Karena dia tahu bid'ah, kenapa dia tidak mau berbicara untuk menyelamatkan umat dari bid'ah itu? Ini berarti orang yang mengaku salafi tetapi tidak berpijak dengan manhaj salaf. Tangkap, penjarakan. Masya Allah ya kaum muslimin, rame penjara nih gue pak. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya ini keterangan dari beliau. Berarti ada berapa pihak? 8 atau 9? 8 ya. Kemudian Syekh melanjutkan ucapannya, فَإِنَّ الْقِيَامَ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ أَظَمِ الْوَاجِبَاتِ. Karena sesungguhnya berdiri untuk membantah dan menghentikan langkah-langkah ahlul bid'ah itu termasuk sebesar-besar kewajiban. Berdiri tegak memberitahukan kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari kebatilan, ini adalah sebesar-besar kewajiban. Karena kalau tidak, kamu berarti khianat. Umat percaya sama kamu, umat fahamnya kamu orang yang terpelajar, manusia taunya kamu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan menghindarkan dari kejelekan. Ternyata kamu diam, padahal kamu tahu adanya kebatilan yang sedang merebak, tapi kamu diam. Akibatmu umat, akibat kamu diam, umat pun terkena bid'ah. Inilah letak jarimah kriminal dia, merugikan umat. Maka beliau mengatakan, membantah bid'ah, berdiri menghalangi tersebarnya bid'ah, menyelamatkan umat dari bid'ah, ini termasuk min a'zami al-wajibat, termasuk dari sebesar-besar kewajiban. Karena itu barang siapa yang tahu tentang bid'ah tapi dia tidak mau berbicara, tangkap dia, masukkan penjara, hukum. Kemudian beliau mengatakan, لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويسدون عن سبيل الله. Mereka-mereka ahlul bid'ah dan juga delapan jenis manusia tadi, mereka-mereka inilah pihak-pihak yang akan merusak agama dan merusak fitrah akal manusia. Fitrah manusia itu cinta terhadap sunnah Nabi, cinta kepada Rasul, fitrah manusia. Tetapi akibat bid'ah dan al-bid'ah serta pihak-pihak tadi di atas, fitrahnya manusia menjadi rusak. Terbalik, yang sunnah dibenci oleh mereka, yang bid'ah malah dicintai oleh mereka. Inilah dampak negatif yang muncul dari ahlul bid'ah dan pihak-pihak yang tadi disebutkan di atas. Demikian pula, agama ini akan menjadi rusak. Kenapa menjadi rusak? Karena akan dianggap bagian dari Islam, sesuatu yang tidak dari Islam. Agama ini menjadi suram, menjadi rancu, menjadi tidak jelas mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, mana yang diterima dan mana yang ditolak, menjadi bingung umat. Akhirnya orang beragamalah simpenting beragama, sunnah atau bid'ah orang ngerti. Ini dia. Dan alhamdulillah Allah takdirkan pada setiap 100 tahun Allah munculkan seorang mujaddid yang memperbaharui Islam, bukan merubah hukum Islam, tetapi memunculkan Islam yang murni dengan membantah yang bid'ah-bid'ah. Sehingga kan yang tadinya Islam sudah tidak jelas bagi umat, menjadi jelas kembali munculnya Islam yang diajarkan oleh sunnah Nabi. Inilah yang dimaukan dengan pembaharu. Pada setiap 100 tahun adanya mujaddid, karena manusia dari kalangan ahlul bid'ah telah melumurinya dengan bid'ah-bid'ah. Sehingga mereka ahlul bid'ah, merekalah yang merusak agama. Karena Islam ini ada jaminan penjagaan dari Allah. Karena itu Allah memunculkan pada setiap 100 tahun mujaddid. Adapun agama selain Islam, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi yang sebelumnya dan sebelumnya, ini tidak ada jaminan keutuhan, keaslian, penjagaan sampai akhir zaman, tidak ada. Karena itu ketika ahlul bid'ah muncul di tengah-tengah mereka, itu bisa sampai tingkatan merubah-rubah total, seperti yang terjadi pada kaum Nasoro. Agamanya Nabi Isa sirna, dan yang ada adalah agama Nasoro bikinan umat mereka. Sehingga agama Kristen, agama Nasoro yang mereka nisbatkan kepada Nabi Isa, itu sesungguhnya bukan lagi agamanya Nabi Isa. Agamanya Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, bukan mengajarkan trinitas. Agamanya Nabi Isa mengajarkan untuk mengikuti nabi terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menolak atau menentang. Tetapi mereka memang telah merubah-rubah. Itulah dia bahaya bid'ah, merusak agama. Seandainya tidak ada jaminan dari Allah bahwa Islam akan selalu dijaga keutuhannya oleh Allah, maka niscaya kita tidak tahu lagi yang sunnah seperti apa. Niscaya kita sekarang ini bingung dalam mencari ilmu, karena tidak ada yang menjaga sunnah. semuanya sudah terlumuri oleh bid'ah. Mana yang benar, mana yang salah, sudah tidak bisa diketahui. Mana hadis yang sahih, yang palsu, yang dhaif, tidak bisa diketahui. Kalau tidak ada jaminan apa? Penjagaan. Kenapa demikian? Karena bid'ah semakin kuat, semakin banyak jumlahnya, semakin merebak, semakin merubah, semakin mengganti. Inilah bahaya bid'ah wa kaum muslimin. Karena itu pihak-pihak yang berkaitan dengan bid'ah, 8 pihak tadi yang disebutkan di atas oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, hendaknya ditangkap dan dihukum sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ada. Kemudian kata beliau, ahlul bid'ah merusak berbagai macam unsur manusia, masyayikh, ulama, para raja, para pemimpin, ini juga bisa rusak gara-gara bid'ah. Masyayikh itu bisa rusak gara-gara bid'ah wa kaum muslimin. Demikian pula ulama bisa menyimpang karena bid'ah. Demikian pula para al-muluk, raja-raja, wal-umara, pemimpin-pemimpin, bisa sesat karena bid'ah. Ya. Wahum yas'auna fil ardi fasadan. Dan mereka ahlul bid'ah ini adalah kaum yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Ahlul bid'ah adalah satu kaum yang melakukan pengrusakan, melakukan fasad. Walaupun mereka nampak beragama, nampak agamis, nampak memperjuangkan Islam, tetapi ketika tata cara mereka dalam beribadah dengan cara yang bid'ah, itu adalah bentuk pengrusakan. Ketika mereka berjuang dengan cara yang bid'ah, itu pun bentuk pengrusakan, bukan membikin baik. Bisa dipahami hadirin? Ini semisal khawarij, teroris yang berkedok agama, mereka mengatakan diri mereka berjuang. Karena itu mereka ini wakil muslimin, walaupun di penjara, mereka tidak merasa bersalah. Karena itu penjara-penjara di negeri kita sampai kewalahan dalam menghadapi mereka ini. Bagaimana caranya untuk disadarkan? Kan ada di dalam penjara itu Kasih Binadik, kepala bidang seksi pendidikan dan pembinaan. Yang dihadapi oleh mereka para pencuri, para perampok, pembunuh, narkoba dan yang lainnya, yang mereka ditangkap dalam keadaan merasa bersalah. Akhirnya mudah dibina, mudah diomongi. Ya. Walaupun tentunya enggak gampang, Pak. Tapi masih mudah ketimbang ketika mereka menghadapi kiriman narapidana dalam hal teroris. Aduh, diomongi malah dalili. Diomongi angel. Oh, saya ini bukan teroris, saya ini pejuang. Ya repot. Tidak bisa mereka untuk dibina. Adanya dibinasakan. Sebagaimana hadis Nabi alaihi wasallam, "La in adraktuhum laqtulannahum qatla 'adin." Kalau aku menjumpai mereka, aku akan bunuhi mereka seperti Allah membunuhi kaum 'Ad. Itu yang saya pribadi menghadapi mereka sangat susah. Sangat susah. Kecuali tentunya orang yang Allah berikan rahmah berupa taubat. Tentunya ada 1-2. Aslinya sangat susah. Nah, mereka ini kaum muslimin, khawarij, teroris khawarij ini, walaupun mengatasnamakan perjuangan, hakikatnya melakukan pengrusakan. Kenapa? Karena jalannya mereka tidak di atas sunnah. Demikian pula teroris atau khawarij-khawarij yang dengan langkah damai. Ada khawarij dengan langkah damai. Ya. Yang langkah radikal itu seperti pengoboman, pembunuhan mereka. Teroris radikalis. Khawarij radikal. Ada juga khawarij tetapi dengan damai. Yakni mereka-mereka yang mengangkat khalifah, pemimpin di luar pemimpin yang sah. Di negara kita walhamdulillah ada pemimpin yang sah. Apa itu pemimpin? Mereka yang memiliki kekuasaan dan wilayah. Kekuasaan itu disebut dengan istilah sultanah. Wilayah itu disebut dengan sayyitarah. Di mana dia bisa menetapkan sebuah aturan. Dan yang ada di wilayah tersebut tunduk dengan aturannya. Ini penguasa hakiki. Ini yang harus dibaiat. Ini yang harus ditaati. Kalau pemerintah kita minta dibaiat, kita berbaiat. Kalau tidak, kita sudah diharuskan mentaati mereka. Maka itu bentuk kita mentaati mereka. Setia kepada mereka pemerintah kita. Adapun mereka-mereka yang bikin khalifah. Khalifah itu apa Bapak? Pemerintah sebuah negara, wilayah yang luas, atau pemerintah sekup RT yang dimaukan sama mereka dengan mengangkat khalifah. Khalifah yang mereka maukan adalah khalifah internasional. Semuanya mengangkat khalifah. LDI punya khalifah. Mereka menginginkan bukan hanya sekup khalifah nasional, khalifah internasional. Karena kalimat khalifah itu adalah seorang yang membawai, memimpin semua umat Islam. Hizbut Tahrir memiliki khalifah yang sekupnya internasional. ISIS punya khalifah sekupnya internasional. Khalifahnya akeh pak. Masing-masing menginginkan supaya pemimpinnya itu menjadi pemimpin yang nyata. Ini pun khawarij, ahlul bughat, yang mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Ketatan mereka bukan kepada pemerintah yang sah, tetapi ketatan mereka, baiatnya mereka kepada khalifah-khalifahnya mereka. Ini pun membuat kerusakan. Jangan dianggap membuat khalifah itu adalah sebagai bentuk kemaslahatan. Ketika mereka melakukannya dengan cara yang bid'ah, maka itu pun fasad. Bukan membuat baik, tetapi membuat apa? Kerusakan. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Wa yasudduna an sabilillah. Dan semua ahli bid'ah, semua gerakan ahli bid'ah adalah dalam rangka mencekal dan menghalangi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya Allah berbentuk diantaranya mengharuskan kita mentaati pemerintah yang sah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah orang yang memegang amr, memiliki kekuasaan berupa pengaturan. Ini jalannya Allah. Ahlul bidah yang tadi kita sampaikan, khawarijnya atau mereka-mereka yang mengangkat-angkat khalifah, itu menghalangi jalan Allah ini. Karena mereka tidak mau mengakui pemerintah yang sah. Demikianlah seterusnya ahlul bid'ah keberadaannya adalah merusak dan menghalangi umat untuk mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka perlu ditangkap dan dimasukkan ke penjara agar jangan merusak kehidupan manusia. Yang berikutnya kita bacakan. Nomor ke-556. Qala Bakar Abu Zaid rahimahullah hafizahullah ta'ala mu'alliqan, berkata Bakar Abu Zaid hafizahullah ta'ala ketika memberikan keterangan terhadap ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan farahimallahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa saqahu min salsabil al-jannah, amin. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan memberikan minum kepada beliau dari mata air yang terdapat dalam al-jannah, amin. Ini doa beliau. Fa inna hadzal kalama fi ghayati min ad-diqqati wal ahamiyah. Sesungguhnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang mana? Yang tadi kita baca. Adalah ucapan yang sangat rinci dan sangat penting. Wa huwa wa in kana fi khususi mudhaharatil ittihadiyah. Walaupun sesungguhnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang menghadapi lawan dari kalangan ahlu bid'ah yang mengajarkan paham ittihadiyah, menyatunya Tuhan dengan manusia, wahdatul wujud, yang sedang dihadapi oleh beliau ini ahlu bid'ah jenis ini. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merinci pihak-pihak apa saja yang berbahaya bagi umat Islam yang memang harus ditangkap dan dipenjarakan dan dihukum mereka ini. Lakinnahu yantazim jami'al mubtadi'ah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mencangkup semua jenis ahlul bid'ah dan 8 jenis orang yang membela-bela dan berta'awun dengan ahli bid'ah tadi. Kata beliau, fakullu man zahara mubtadi'an. Kemudian Bakar Abu Zaid mengulangi kembali ucapan tadi di atas. Maka setiap orang yang membela-bela mubtadi', fa'zamahu, mengagungkan ahli bid'ah, atau azama kutubahu, atau mengagungkan kitab-kitab ahlul bid'ah, wa nasyaraha bainal muslimin, dan menyebarkannya di kalangan kaum muslimin, wa nafagha bihi wa biha, dan dia mengembangkan kebid'ahan itu dengan mengembangkan buku-bukunya, buku-buku Syiah, buku-buku Khawarij, buku-buku komunis, buku-buku kesesatan, dia sebarkan agar supaya kesesatan itu menjadi berkembang. Wa sya'a ma fiha min bid'ah wa dalal. Akhirnya orang tersebut pun menyebarkan kebid'ahan dan kesesatan yang ada pada buku-buku itu. Wa lam yakshifhu fi ma ladayhi min zaghin wa ikhtilalin fil i'tiqad. Dan orang itu pun tidak membongkar kesesatan yang ada pada buku-buku ahli bid'ah. Dia tidak mau berbicara, dia tidak mau membongkar, dia tidak mau menjelaskan. Inna man fa'ala dhalika fa mufarrif amrih wajib qat'u syarrih. Kalau didapati orang yang seperti ini, wajib ditangkap dalam rangka menghentikan kejahatan dia, menghentikan, memutuskan alur kejahatan orang ini, si ahli bid'ahnya atau orang yang ikut serta menyebarkannya. Ya, li'alla ta'adda ilal muslimin, agar jangan sampai menyakiti kaum muslimin, menyakiti dalam hal agama mereka. Pencuri saja ditangkap, agar jangan menyakiti kaum muslimin dengan mencuri. Para narkoba ditangkap, agar supaya jangan menyakiti kaum muslimin dengan menyebarkan narkoba. Ahlul bid'ah pun dan pihak-pihak yang tadi dikatakan di atas ditangkap, agar jangan menyakiti agamanya kaum muslimin. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa qad ibtulina bihadha zaman, maka sungguh di zaman sekarang ini, zaman berapa kita sekarang ini? 2016. Ya, sungguh kita sedang diuji dengan munculnya orang-orang itu di atas. Jadi ahlul bid'ahnya itu banyak, dan pihak-pihak yang mendukungnya pun banyak. Bahkan sampai hari ini, wa kaum muslimin, di zaman kita ini, kita diuji oleh orang-orang yang mengaku berada di atas ahlu sunnah, tetapi dia membela-bela bid'ah, atau dia diam tidak mau berbicara tentang bahaya bid'ah, padahal dia tahu. Kita diuji oleh Allah munculnya tokoh-tokoh yang seperti itu, yang dijadikan panutan oleh sebagian orang, ditokohkan oleh sebagian orang, diustadkan oleh sebagian orang, tetapi perilakunya seperti itu. Dia tahu bahaya bid'ah, tetapi dia diam. Karena dia tahu kalau nanti ngomong masalah bid'ah, warganya akan bubar, simpatisannya akan pada mencolot, karena dia menyinggung-nyinggung bid'ah. Akhirnya dia memiliki manhaj dakwah itu yang lemah lembut. Maksudnya berpun Pak Ustadz, aja nyinggung-nyinggung wong ini, singa demayem, engko akeh sing krungu, akeh sing teka. Nek wis akeh sing teka, oh main dai 1 juta umat. Wis mati wonge, Mbak. Wis mati. Ini dia. Pola pikir seperti itulah mereka ini. Kita diuji munculnya orang-orang jenis ini, yang umat itu seharusnya diselamatkan dari bid'ah, malah justru umat dibikin oleh orang-orang seperti ini untuk membenci yang sunnah. Aja ngaji gambi kae, padahal kae itu siapa? Ustadz ahlu sunnah yang mengajarkan sunnah dan memperingatkan bahaya bid'ah. Malah diajak membenci kepada da'i yang mengajak kepada sunnah. Aja ngaji gambi kae, ngajine guru ngalak-alak nawong. Kita diuji dengan munculnya orang-orang seperti ini, kata beliau. Zaman sekarang ini seperti itu. Yu'adzimunal mubtadi'ah, bermunculan di zaman sekarang ini orang-orang yang mengagung-agungkan ahlul bid'ah. Syiah itu sesat. Di zaman sekarang ini banyak pihak-pihak yang numpang anget untuk tersohor dan bisa diterima oleh dua belah pihak, yang Sunni dan yang Syiah. Dia ingin bertempat tinggal di tengah-tengah, yakni sesekali dia bela-bela Syiah, sesekali dia bersama, kalau saya si Sunni, Syiah saudara kita. Ini bahaya kalimat ini. Kalimat ini sudah cukup untuk kita mengukur dia adalah pengagung ahlul bid'ah. Muncul di zaman-zaman sekarang ini tokoh-tokoh yang seperti itu. Ya. wa yansyuruna maqalatihim. Di zaman sekarang ini banyak tokoh-tokoh dai-dai, ustaz-ustaz yang malah justru menukilkan ucapan ahlul bid'ah, menukilkan dari kalimatnya Syed Qutb, menukilkan kalimatnya Hasan Banna, menukilkan tokoh-tokoh Syiah untuk disebarkan di tengah-tengah umat Islam. Hujan Pak? Hujan. Nikmat minallah. Nikmat bukan? Nikmat. Walaupun udah pulangnya kehujanan, nikmat minallah. Atau mau pulang dulu Pak? Terlambat sudah. Deres. Silakan yang berkepentingan ngambil helm, jaket, sandal, diselamatkan. Kemudian beliau mengatakan, wala yuhadziruna min saqtatatihim. Kita sekarang ini sedang diuji dengan munculnya orang-orang yang tidak mau mentahdir kebatilannya ahlul bid'ah. Wa ma hum 'alaihi min ad-dhalal. Tidak mau membicarakan kesesatan demi kesesatan. Kita diuji dengan munculnya orang-orang seperti ini. Fahdharu. Oleh karena itu hatilah kalian wahai umat Islam kepada abal jahal, orang yang jahil ini, al-mubtadi, ahlul bid'ah ini. Ahlul bid'ahnya bahaya. Orang yang seperti ini tadi lebih bahaya dibandingkan ahlul bid'ahnya. Na'udzubillahi minasyqa'i wa ahlih. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kehancuran dan orang-orang yang mengajarkan kehancuran itu. Kita masuk kepada nomor yang berikutnya, 557. Saya sebutkan nomornya supaya bulan depan kalau ditanya nomor berapa, ada yang jawab ya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wadda'i ilal bid'i mustahiqul uqubati biittifaqil muslimin. Para dai yang mengajak dan menyeru kepada kebid'ahan itu disepakati oleh kaum muslimin untuk dihukum. Ini sepakat kaum muslimin untuk menghukum para dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Wa uqubatuhu taratan bil qatli wa taratan bima dunah. Adapun hukumannya, kadangkala dia dieksekusi. Kadangkala ahlul bid'ah itu memang membutuhkan untuk dibunuh dia. Seperti Khawarij. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah kita ketika mereka melaksanakan eksekusi kepada kaum Khawarij. Walhamdulillah negara kita memiliki kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan hukum Allah mengeksekusi para Khawarij. Wa taratan bima dunahu. Dan kadang pula hukuman al-bid'ah itu di bawah dari eksekusi. Dipenjara, diasingkan, dicambuk, dipukul, atau yang lainnya. Ini dikembalikan semuanya kepada penguasa. Bukan individu kita. Tetapi siapa? Penguasa, pemerintah. Kemudian kata beliau, walau qaddir annahu la yas'iqul uqubah aw la yumkinu uqubatuhu. Kalau seandainya di sebuah daerah atau di sebuah negeri tidak memungkinkan ahlul bid'ah itu untuk dihukum. Semisal di negara kita, mereka ahlul bid'ah itu tidak tersentuh KUHP, ya, pidana maupun perdata. Maka kata Syekh, falabudda min bayani bid'atihi. Maka yang harus dikerjakan adalah dijelaskan di hadapan umat akan kebid'ahannya, dan umat ditahdir, diberikan peringatan agar menjauhi bid'ah tersebut. Ini dia. Sehingga mentahdir al-bid'ah, menjelaskan kesesatannya orang yang sesat, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, itu hukumnya wajib. Ini dia. Yang bisa kita kerjakan ini, maka kita kerjakan. Karena kalau kita supaya menghukum mereka, kita bukan penguasa. Tidak ada hak bagi kita bikin penjara sendiri. Gawe penjara, juriji, lebok nawong, jenengan sih ditangkep malah. Gak punya hak kita. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah. Dan ini hukumnya wajib dilakukan. Fa'inna hadha min jumlatil amr bil ma'ruf wa nahyin lil munkar alladhi amara Allah bi wa rasuluh. Dikarenakan hal ini termasuk dari amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Sehingga membantah ahlul bid'ah wa kaum muslimin itu ibadah. Menjelaskan kesesatan supaya jelas, itu ibadah. Bahkan termasuk sebesar-besar kewajiban. Di sana ada dua. Ada sisi amar ma'ruf, mengajarkan tata cara ibadah, mengajarkan fikih, mengajarkan akhlak, mengajarkan tauhid, mengajarkan ini dan itu, kebaikan-kebaikan. Tapi ingat yang kedua, nahi mungkar, menahan orang dari kemungkaran, mencegah orang dari kebatilan, menghentikan orang dari kerusakan. Ini jangan dilupakan. Ini sisi termasuk kewajiban yang besar yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang terakhir nomor 558. Wa qala aidan, berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mudhhiran li bid'atin tughalifu al-kitab wa sunnah min bid'ah al-i'tiqadat wa al-ibadat fa innahu mustahiqqul 'uqub lil'uqubati wa min 'uqubati ay yuhrama az-zakat hatta yatub. Barang siapa yang menampakkan kebid'ahan yang menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, dari bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah dan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah, maka mereka itu harus ditangkap dan dihukum. Dan diantara bentuk hukumannya adalah tidak diberi zakat sampai dia taubat. Yang menjadi pembahasan kita terakhir ini adalah, kalau kriminal biasa mencuri, ada pasalnya di penjara 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Narkoba sesuai dengan berat jenisnya, narkoba jenis apa dan berapa banyaknya, ada yang 7 tahun, 9 tahun, 15 atau bahkan 20 tahun. Tapi setiap itu mereka akan berhenti dan pulang. Adapun kalau ahli bid'ah, berhentinya kapan? Sampai mereka tobat. Nek ora tobat-tobat ya kono bae. Hukum terus. Tidak boleh kemana-mana.